محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan kurnia-Nya yang pelbagai kepada kita, dan semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada nikmat Allah SWT, dan semoga Allah SWT menambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Dan sebagai mensyukuri akan nikmat Allah SWT, kita berusaha untuk mencari keridhaan Allah SWT dengan kita menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah SWT, lebih khususnya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang mengkaji kitab Sahih Muslim, kitab yang amat masyhur, kitab yang penting sekali di antara kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana semua hadis-hadis di dalamnya adalah hadis-hadis yang sahih. Dan kita telah sampai, kita masih dalam kitab Al-Iman, dan telah sampai kepada bab bayan hukmi amalil kafir idza aslama ba'dahu, iaitu bab menerangkan tentang hukum amalan seorang kafir apabila dia masuk Islam selepasnya, iaitu selepas kekufuran dia masuk Islam. Ini kita telah dah belum? Bab menerangkan hukum amal orang kafir apabila dia masuk Islam, belum eh? Saya tak tahu nombor yang ada dalam kitab antum, dalam mana kitab anak ni 194 eh. Pertama sekali berkenaan dengan nombor ataupun numbering eh, penomboran dalam hadis-hadis Sahih Muslim, dan sebenarnya dalam hadis Bukhari pun dia ada dua jenis nomboran. Satu nomboran yang mengikut nomboran Muhammad Fuad Al-Baqi ya, seorang ulama yang mengumpulkan hadis-hadis dan dia menomborkannya. Kalau ikut yang kitab-kitab lama, dia tidak ada nombor. Lepas ni mereka tak tulis nombor. Mereka cuma keluarkan riwayatnya saja. Dan lagi satu mengikut nombor yang biasa, nombor yang selain daripada itu. Jadi kalau kita beli kitab, dia ada dua jenis penomboran. Kitab yang dalam saiz kitab pun berbeza eh. Saiz kitab yang kita ni dengan kitab aslinya pun berbeza. Jadi mungkin kalau kitab yang ini, pasal dia tulis dengan khat yang kecil, mungkin dah sampai 1.5 kitab. Tapi yang asal kitab dia besar, jadi sampai dekat sini je sebenarnya dah muka surat yang akan datang. Sebahagian nuskah yang ada tahqiq, mereka terangkan bahawa dah sampai page yang akan datang, dia taruh lagi. Dan kemudian dari sudut nombornya pun dia terletak dua-dua jenis nombor. Jadi kalau kita buat search ke apa, tentu kat internet lah eh, kalau kita buat mencari hadis menggunakan mu'jam al-hadis eh, mu'jam hadis, macam kita ambil kalimah sajadah, jadi kita ambil sajadah, kita cari, nanti dia akan keluarkan lah hadisnya dalam kitab Bukhari juzuk berapa, nombor berapa kan. Kita kena pastikan kita bila buka tu, kita ambil buku yang mengikut nombor yang sama, kadang-kadang nombor yang lain. Dan cetakan yang berbeza-beza, cetakan yang berbeza-beza pun ada perbezaan-perbezaan muka surat. Ada muka surat terlebih sikit, ada terkurang sikit. Jadi itu semua kena faham eh. Jadi macam saya punya, saya pakai Darul Kitab Kutubul Ilmiah. Jadi macam-macam dar, macam-macam pencetak buku. Dan kemungkinan antara satu nuskah dengan satu nuskah berbeza-beza. Jadi jangan kaget, tak jumpa eh. Kenapa lain, kenapa tak ada? Mungkin kat depan sikit, mungkin kat belakang sedikit. Baik. Begitu juga berkenaan dengan nombor bab. Berkenaan dengan nombor bab. Jadi sebab tu kalau orang buat research ataupun tesis, jadi bila mereka katakan hadis ini riwayatkan Imam Muslim, biasanya mereka akan sebutkan nama bab dia, kitab, nama kitab dia, Kitabul Iman. Dan mereka akan sebutkan bab dia sekali, bab gini gini gini, panjang sikit lah. Tapi kalau ada ni, confirm kita tak boleh silap, mesti jumpa. Mesti jumpa, dia tak pakai muka surat. Lepas tu hadis yang kedua, ketiga dan sebagainya kita boleh jumpa. Baik, hadis ini 194. Kata Imam Muslim, haddatsani Harmala bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahab Qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab Qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Hakim Hizam akhbarahu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araaita umuran kuntu atahannatu biha fil jahiliyah hal li fiha min shay' faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma aslafta min khair wa tahannus at-ta'abbud. Yang maksudnya, berkata Imam Muslim telah menceritakan kepadaku Harmalah Ibn Yahya. Jadi Harmalah ni adalah syekh kepada Imam Muslim, guru dia yang paling atas, yang selepas dia. Dan guru dia pula adalah Ibn Wahab sampai kepada akhir sanadnya, daripada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam memberitahu kepada Urwah bin Zubair. Kedua-duanya adalah sahabat. Urwah bin Zubair adalah anak kepada sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi ini sahabat riwayatkan daripada sahabat. Sahabat yang kecil riwayatkan daripada sahabat yang besar. Hakim bin Hizam lebih tua daripada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair adalah yang daripada kalangan anak-anak sahabat. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW, dia telah berkata kepada Rasulullah SAW, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araaita umuran. Hakim bin Hizam ni berkata kepada Nabi SAW, apakah pendapatmu, araaita, apa kamu lihat, yakni apa kamu kata tentang perkara-perkara yang aku dahulu beribadat dengannya, atahannatu biha, pada zaman jahiliyah. Hal li fiha min syai', adakah ada sesuatukah untukku daripada ibadat-ibadat tersebut? Jadi artinya ibadat-ibadatku yang aku lakukan pada zaman jahiliyah, apa dia yang mereka lakukan? Mereka pun ada doa, mereka pun ada solat, mereka ada puasa, mereka ada iktikaf, mereka ada bebaskan hamba, mereka ada sedekah, bebaskan hamba, berikan apa ni pakaian dan sebagainya kepada fakir miskin. Itu atahannus, itu adalah jenis ta'abud, ibadat. Tapi masalahnya bukan dalam Islam, zaman jahiliyah, fil jahiliyah. Jahiliyah itu adalah zaman sebelum Islam. Asal dia adalah daripada kalimah jahal. Jahal itu adalah kejahilan. Dan disebutkan kejahilan di sini kerana ada banyak sangat kezaliman. Jahal dalam bahasa Arab ni ada dua makna. Satu makna yang kita tahu, jahal adalah lawan daripada ilmu. Lawan daripada ilmu. Jadi orang yang jahil adalah orang yang tidak berilmu. Tapi sebenarnya jahil ni dalam bahasa Arab ada makna lain. Makna zalam, maknanya menganiaya orang. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil, mereka jumpa dengan orang-orang jahil, berkhitab dengan mereka, mereka kata salama. Dia ada dua jenis jahil kat sini, iaitu jahil yang tak tahu. Jadi sebenarnya orang ni tahu, orang ni mungkin pandai dalam sesuatu. Tapi jahil kat sini adalah apabila dia bercakap biadab, dia tidak hormat, dia tinggikan suara dan sebagainya, dia lekeh-lekehkan, dia ajuk-ajuk. Penganiayaan lah, jenis penganiayaan itu adalah kejahilan. Sebab tu dalam hadis Qudsi yang berkenaan dengan puasa, barang siapa yang puasa kan, barang siapa yang puasa kemudian dia tidak tahan diri dia anil jahal wal amal bihi falaysa lillahi hajatun, bukan diskusi hadis Nabi SAW, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang puasa tapi dia tidak tinggalkan syahwat dia, dia tidak tinggalkan kejahilan dan beramal dengan kejahilan tersebut, Allah tidak ada hajat dengan dia meninggalkan puasanya, dia meninggalkan makanannya, makan dan minumnya. Jadi dekat sini Nabi SAW kata jahal, dia tidak tinggalkan kejahilan. Mana ada tinggalkan kejahilan dalam puasa? Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab, tafsiran atau syarahnya adalah kejahilan itu adalah bulan puasa pun dia masih kacau orang, masih sakitkan hati orang. Wal jahal wal amil abi, dan dia beramal dengan kejahilan tu. Kalau dia tak tinggalkan tu juga, puasa dia tak ada apa-apa pagi. Bagi Allah SWT, Allah tak berhajat dengan puasa macam tu. Jadi kita faham jahiliah ni lebih umum dari sekadar tidak tahu. Kenapa saya sengaja terangkan perkara ni? Kerana ada orang sekarang faham, ada beberapa fikrah-fikrah bahawa kita ada, nak tinggalkan zaman jahiliah kepada zaman ya lain, zaman ilmu. Jadi mereka faham jahiliah itu adalah kejahilan bodoh, dan apa tu Islam adalah zaman ilmu. Artinya kita majukan Islam tu dengan cara ilmu sahaja, dengan cari ilmu dunia, dan lebih kepada dunia lah sebenarnya. Jadi kita tinggalkan zaman jahiliah itu adalah zaman berilmu. Itu adalah satu tafsiran yang sempit, tafsirannya yang sempit, dan mungkin dia ada maksud lain. Dia sebenarnya silap. Jahiliah bukan jahiliah tak ada ilmu. Bukan tu saja. Kalau kita lihat apa yang dilakukan zaman jahiliah, mereka lakukan perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam. Bukan mereka tak ada ilmu je. Mereka minum darah, mereka bunuh anak perempuan, mereka makan bangkai, mereka sembah patung, mereka tawaf dengan apa ni, tak berpakaian, dengan bertepuk tangan, siul-siul dan sebagainya. Dekat Kaabah mereka letakkan apa ni, gambar-gambar dan patung-patung. Jadi itu adalah kejahilan, kejahilan jahiliyah. Jadi jangan kita fahamkan bahawa kejahilan itu yang macam tu, jahiliyah telah macam tu, dan kita sekarang ni nak majukan dan sebagainya hanya untuk ilmu dunia saja. Dia lebih daripada itu, termasuk kezaliman. Jadi kata sahabat ni, Hakim bin Hizam ni, dia dulu dalam zaman jahiliah dia ada buat baik. Dia ada buat baik, dia ada buat ibadat. Tapi waktu tu dia belum Islam. Maknanya dia masih syirikkan Allah SWT, tapi ada buat baik. Macam mana dia boleh buat baik dan dia dalam syirik? Boleh lah kan. Ada orang yang tidak Islam, dia boleh sekekalkan berjuta dolar, dia boleh buat masjid pun, dan dia boleh puasa, dia boleh iktikaf dalam masjid. Masalahnya orang Arab dia tak ada gereja, dia ada masjid. Masjidil Haram tu masjid, cuma dia orang dah tukar jadi tempat berhala lah. Tapi mereka ada iktikaf dan mereka ada ibadat-ibadat lain. Tapi mereka syirik. Jadi mereka ada buat baik, mereka belum Islam, mereka syirik. Jadi dia tanya Nabi SAW, adakah dia dapat pahala, adakah dapat sesuatu faedah daripada amalan-amalan baiknya itu? Dia jawab Nabi SAW, ada ke tak ada? Nabi tak cakap ada. Nabi cakap apa? Aslam ta'ala ma'aslafta min khair. Kau telah masuk Islam atas apa yang lampau daripada kebaikan. Jadi kita nak kena lihat yang jawapan Nabi SAW. Apa makna kau telah masuk Islam atas apa yang lampau daripada kebaikan? Ini terjemah betul-betul, ikut dia punya, ikut huruf dia, ikut kalimat dia. Jadi apa maksud kau telah masuk Islam atas kebaikan yang telah engkau lakukan? Adakah maknanya, adakah dia telah menjawab soalan sahabat tadi? Dia telah jawab ataupun dia tak jawab? Dia dah jawab lah. Kalau tak jawab takkan dah habis pula hadis dia, mesti ada lagi. Maknanya dah habis lah. Sahabat tu faham, kita ni faham ke tidak? Jadi apa yang kita boleh faham daripada kau telah masuk Islam dengan sebab apa yang kau lakukan kebaikan daripada dahulu? Bila saya letakkan kata-kata macam ini, lebih mudah faham lah. Maknanya ada faedah atau tak ada faedah apa yang dilakukan waktu dia kafir? Ada, Jadi yang kita faham antaranya adalah, oleh kerana kebaikan yang dilakukan waktu jahiliah tu, dia ada tahannus, dia ada ta'abud, dia masuk Islam. Maknanya sebab dia masuk Islam kerana dia ada buat baik waktu dia bukan Islam. Sebab tu dia masuk Islam. Satu makna. Lagi satu makna, ada lagi tak makna lain? Makna yang kedua adalah, apabila dia masuk Islam ni, dia dah terbiasa buat buat baik. Sebab dia telah masuk Islam atas apa yang lampau daripada kebaikan yang dilakukan. Jadi oleh kerana dia orang waktu sebelum Islam dia buat baik, bila dia masuk Islam dia akan terus biasa buat, dia akan terus buat baik. Jadi beza, satu sebab dia masuk Islam adalah kebaikannya, yang kedua adalah kebaikan yang dilakukan dalam Islam oleh kerana kebaikan yang dilakukan sebelum Islam. Sebelum Islam. Jadi yang pertama adalah Allah SWT berikan dia hidayat dengan berkat kebaikannya yang lampau. Tapi masih lagi tak terjawab. Agak-agak apa sebenarnya yang ditanyakan, yang nak diketahui oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu? Adakah aku sesuatu daripada kebaikan yang aku lakukan dahulu? Apa yang sebenarnya dia nak? Pahala. Aku dapat pahala tak atas amalan yang aku lakukan waktu aku musyrik? Ke bila masuk Islam dia akaun baru start daripada kosong. Pahala dia start daripada kosong. Yang lama semuanya tak pakai. Tapi at least pun dia masuk Islam oleh kerana amalan yang dilakukan, tapi tak counted, tak jadi pahala. Tak masuk dalam akaun. Yang kedua, jawapan kedua, kebaikan tu ada faedah tapi tak dapat pahala. Dia akan biasa buat baik waktu dia masuk Islam, waktu dia telah Islam. Jadi masih lagi timbul apa ni, pertanyaan, dapat pahala tak dengan puasanya, dengan sedekahnya dan sebagainya, iktikafnya sebelum dia masuk Islam. Jadi ini ada, masih ada samar-samar. Baik, kita lihat riwayat kedua pula. Tahannus, makna tahannus tu ta'abud. Tahannus maknanya ta'abud. Baik, dengan sanadnya hadatsana Hasan Al-Halwani wa Abdun bin Humayd qala Al-Halwani hadatsana wa qala Abdun hadatsani. Masya-Allah, Imam Muslim dia hafal sampaikan yang hadatsana hadatsani pun dia hafal. Orang itu tak payahlah nak hafal, apa beza hadatsana dengan hadatsani? Hadatsa artinya telah menceritakan. Hadatsani telah menceritakan aku. Hadatsana telah menceritakan kami ni, aku, na, kami. Dia kata ada dua orang riwayatkan hadis ni, dua syekh, dia dengar daripada dua syekh, satu Hulwani, satu Abdun Ibn Humayd. Yang Hulwani ni kata hadatsana, yang Abdun ni kata hadatsani. Itu pun dia letakkan kat dalam. Kebanyakan orang dua-dua ceritakan, maknanya Imam Muslim dengar lah. Imam Muslim kan boleh dipercayai, maknanya dua-dua cakap dengannya secara lafaz. Tapi satu kata kami, satu kata aku. Maksud dia, beza dia adalah waktu dia ceritakan tu ada orang lain dengan dia. Ada orang lain dengan dia. Itu je beza dia. Pun dia apa ni, dia riwayatkan, dia hafalkan, dia tulis dalam kitab dia. Semua untuk faedah hadis. Kalau ini dia dah pelihara, cuba bayangkan benda-benda lain, lafaz-lafaz dia semua dia akan pelihara lah. Betul-betul punya itqan dalam periwayatan. Baik, kemudian Ya'qub haddatsani Ya'qub wa huwa ibnu Ibrahim ibnu Sa'ad qala haddatsana Abi an Shalih an ibni Shihab. Kita kalau perhatikan dalam sanad-sanad kita dengar apa ni, haddatsana fulan qala haddatsana Abi, maknanya fulan tu riwayatkan daripada bapa dia. Faedah ya, untuk kita bahawa sahabat-sahabat tabi'in dan orang dahulu salaf, mereka selalu ajar kan anak-anak mereka, kadang sampai datuk pun. Lagi-lagi yang Amr bin Shu'aib kan, Amr bin As bin Shu'aib tu, ada tiga orang tu, ada tiga generasi. Jadi daripada bapak, daripada datuk. Jadi biasanya mereka riwayatkan hadis kepada anak-anak mereka. Mereka ajarkan hadis pada anak-anak mereka. Ini yang kurang lah. Tapi maknanya orang dulu alim lah. Orang dulu alim. Kalau mereka faham apa yang mereka riwayatkan, mereka boleh terangkan secara tatbik, secara amali. Jadi lebih faham. Qala akhbarani Urwah bin Zubair. Sebenarnya sanadnya dah dekat sama. Akhirnya Urwah bin Zubair, anna Hakim bin Hizam akhbarahu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ai Rasulullah, wahai Rasulullah, ai dengan ya sama, tapi ai itu untuk dekat. Kalau ya macam jauh. Jauh pun boleh, dekat pun boleh. Tapi kalau ai, orang kat depan kita panggil ai lah eh. Kalau orang jauh sikit kita panggil ya. Ya ayyuhallazina amanu. Ya Nabi, ya Rasulullah. Tapi kalau ai maknanya dia dekat dengan kita. Ai Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannatu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw silati rahimin afiha ajrun. Apakah kau lihat tentang amalan-amalanku yang aku lakukan daripada peribadatan dalam zaman jahiliyah, daripada sadaqah au ataqah pembebasan hamba au silati rahim dan menyambungkan saudara mara silaturahim, afiha ajrun, adakah pahala dalamnya? Dekat dalam riwayat ni kita nampak sebenarnya apa yang dia tanya. Afiha ajrun, dapatkah aku pahala sekarang ni? Faqala Rasulullah sallam, aslamta ala ma aslafta min khair. Kamu masuk Islam atas apa yang kamu lakukan daripada kebaikan. Jadi kita faham lebih detail sedikit tentang jenis-jenis ibadat yang beliau lakukan, iaitu sedekah, pembebasan hamba dan silaturahim. Jadi orang musyrik pun ada buat benda-benda ni. Dia tanya, lepas masuk Islam dapat pahala ke tidak? Riwayat yang lain kita ambil yang akhir sekali. Selepas Nabi SAW kata, aslam ta'ala ma'aslafta laka minal khair, qultu fawallahi. Hakim bin Hizam pun berkata, demi Allah, la ada'u syai'an sana'tuhu fil jahiliyah illa fa'altu fil islami mislah. Demi Allah, aku tidak akan tinggalkan perkara-perkara yang aku lakukan pada zaman jahiliyah, melainkan aku akan lakukan sama macam tu waktu Islam. Jadi yang dia pernah lakukan, apa dia? Sedekah, bebaskan hamba, silaturahim, semua dia akan lakukan waktu Islam. Selepas beliau mendengar apa yang Nabi SAW jawab, iaitu engkau masuk Islam atas apa yang lakukan daripada kebaikan. Ya, dekat sini masih lagi muskil. Apa sebenarnya jawapan? Dia dapat pahala ke tak dapat pahala? Riwayat yang terakhir dalam bab ni, bahawa anna Hakim bin Hizam a'taqa fil jahiliyah mi'at raqabah. Hakim bin Hizam telah membebaskan pada dalam zaman jahiliyah 100 hamba. Jadi itu antara dia punya kebaikan yang dia lakukan. Belum masuk Islam dia dah biasa bebaskan 100 orang hamba. Wa hamala ala mi'ati ba'ir. Dan dia telah mensedekahkan 100 ekor unta. Bukan orang musyrik pun buat baik eh? Orang musyrik, orang bukan Islam pun buat macam ini baik. Kemudian bila dia masuk Islam, dia pun bebaskan 100 orang hamba. Dan dia mensedekahkan 100 ekor unta. Jadi dalam Islam dan zaman jahiliyah dia buat benda yang sama. Kemudian dia datang jumpa Nabi SAW dan dia pun tanya apa yang kita dah baca tadi. Baik, itu riwayat yang terakhir. Jadi sekurang-kurangnya kita nampaklah akan kelebihan sahabat ini. 6. Ya. Oh, satu kali berlaku apa dia? Hakim Nizam jumpa Nabi SAW. Satu kali. Lain dia bercanggah ataupun tidak? Sama, dia tambahan kan? Biasalah. Kat sini kalau orang dengar saya cakap, ada orang ambil depan, ada orang ambil depan dengan yang belakang sikit, ada orang dapat penuh, ada orang ambil belakang je pun ada. Lain ke? Sama benda yang yang sama. Kalau semua boleh dipercayai, eh, dia tak bohong, semua sama. Dan tu biasalah, ada orang hafal sikit, ada orang hafal lagi banyak dan sebagainya. Dan semuanya sahih, semuanya sahih. Sanad dia berbeza-beza, sanad dia beza-beza. Jadi yang dia hafal daripada Hakim bin Hizam sampai kat situ je. Jadi dia diriwayatkan kat sini. Yang ni dia hafal sampai sini. Kalau kita cuma hafal satu riwayat, kalau Imam Muslim ni hafal satu riwayat, awak tak jumpa yang lain-lain. Berapa banyak dia sedekah, berapa banyak dia bebaskan hamba. Ha, jadi kita tak nampak dia punya detail lagi. Lain semua sama, lain semua sama. Dan ada tambahan, tidak ada yang apa ni, yang aku apa ni, aku lakukan waktu jahiliyah, mereka aku akan lakukan pada waktu Islam. Jadi itu semua faedah tambahan bagi kita. Jadi kita dapati sahabat bila dengar macam ini, dia makin semangat nak amalkan kebaikan. Jadi diorang bila dengar sesuatu, mereka ada respon. Bukan dengar aja terus dah diam aja, ilmu saja. Diorang bila dengar sesuatu, diorang nak amalkan. Baik, tentang Hakim bin Hizam ni radhiyallahu an, saya baca dia apa ni, dia seorang sahabat yang istimewa. Umur dia waktu jahiliyah dengan umur dia waktu Islam sama. Dia hidup lama, eh, dia tak ada kat sini pula, eh. Dan dia seorang yang istimewa kerana dia waktu jahiliyah orangnya baik, dan dia pun baik waktu Islam. Jadi kita faham akan apa tu soalan yang dia tanyakan kepada Nabi SAW. Saya tak jumpa pula kat sini. Baik, tentang yang terakhir tadi, masalah dalam hadis ini, adakah seorang amalan-amalan kafir, keamalan seorang kafir itu dikira sebagai pahala selepas dia masuk Islam? Maknanya dia mulakan Islam bukan dengan kosong lah. Dia mulakan Islam dengan pahala yang didapat daripada awal. Apa yang kita dapat daripada hadis ni? Ya. Allah terima. Jadi dia dapat pahala. Jadi jawapan yang diberikan adalah dia dapat pahala dengan amalan-amalan dilakukan. Tapi waktu tu dia belum Islam. Amalan yang orang bukan Islam dikira sah. Jadi itu masalah fikir, kan? Syarat kepada amalan-amalan apa dia? Islam. Selalu kalau kita lihat semua syarat dia adalah Islam. Apa pun dia buat sepatutnya lah, kita faham apa sepatutnya dia buat. Kalau dia tak Islam, tak ada tak ada faedah. Okey. Itu macam mana? Keislaman dia. Yelah, waktu dia buat tu dia tak Islam, dia tak ada tauhid. Jadi pada inti tak ada masalah apa tu keislaman dia, amalan dia tetap dikira. Jadi isu dia macam ni, kalau orang pernah puasa pernah puasa waktu dia belum Islam. Bila dia masuk Islam, misalnya ini kafarah punya lah, jangan cakap pasal puasa wajib, kafarah. Dia ada buat sesuatu, dia kena kafarah dan dia dah puasa dah. Bila dia masuk Islam, dia perlu tak bayar ataupun tak perlu? Pasal dah ada amalan yang lama tu dia dah kira, dia dah buat kafarah puasa. Orang Islam, kalau awak kata macam mana, orang bukan Islam pun boleh puasa dan sah lah puasanya. Okey, ambil yang lebih ekstrim lah lebih ekstrim. Sebelum dia masuk Islam, dia ambil wuduk. Lepas tu dia mengucap syadalah ilah illallah, azan qahmat, dia pun semayang, tak ambil wuduk lagi, boleh ke tak? Ha? Boleh? Tak, kalau ikut atas cakap boleh tau. Sebab amalan baik dia dikira kan? Dia tak payah mandi junub lagi kalau dia dah mandi waktu dia belum Islam. Gantung, timbangkan dulu. Timbangkan dulu sampai bila nak gantung. Eh lah, ni dia sekarang misalnya lagi 10 minit dia nak masuk Islam. Sekarang dia mandi junub, dia tahara, dia ambil wuduk. Okey, dia ambil wuduk. Lepas tu dia sembahyang isyak, nak kena dia masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah. Dia belum Islam waktu tu, dia masuk Islam, dia nak kena mandi lagi tak? Dia kena ambil wuduk lagi tak? Jadi dah tergantung, dia dah habis lah. Dia dah Islam pun, dia dah Islam. Jadi tak payah, dia tak payah mandi lagi, tak payah wuduk lagi. Kena juga. Kenapa tak sah ke? Tak diterima ke? Okey, kalau gitu macam mana dia punya amalan sedekah, pembebasan hamba semua boleh dapat pahala? Jadi dapatlah. Dapat. Pahala di dunia. Okey, itu bagus. Pahala dapat pahala di dunia. Okey, kita tak ada isu. Pahala. Dia pun dapat pula dia silat. Jadi dapatlah pahala eh? Dapat pahala. Jadi dia macam yang tadi, dia payah, dia perlu mandi lagi dan duduk lagi. Dapat tapi kena buat lagi. Dia buat belum mandi, sekian apa semua. Tapi bukan dia untuk salat. Mana apa tu mandi wajib, apa tu wuduk tu? Maknanya nak angkat hadas lah. Kita mesti wuduk nak solat ke, nak niat nak solat? Ada mesti ke? Kalau tak niat wuduk nak solat, dia tak sah. Kita macam mana kita niat wuduk? Apa kita niat wuduk? Angkat hadas kecil kan, mandi hadas besar, angkat hadas besar, itu je. Kita tak payah nak niat nak tawaf ke, nak niat nak puasa, nak semayang. Tapi tak semayang, tak berangkat wuduk. Tapi kalau dah ada wuduk pun, ini lagi satu masalah. Dah ada wuduk, nak barukan wuduk, boleh tak ke bidah? Boleh. Tapi niat apa eh? Wuduk wajib atas orang Islam. Tapi kalau sedekahkan 100 ekor tu wajib ke? Tak wajib. Perkara am. Masalah. Sebagai manusia. Jadi kalau wajib baru wuduk wajib kalau untuk solat lah. Wuduk wajib untuk solat, tapi tak semua wuduk wajib. Kita cakapkan wuduk yang tak wajib lah. Kalau wuduk wajib, okeylah. Ni untuk yang wajib, hanya orang Islam aja yang wajib. Kalau wuduk yang tak wajib, hanya ambil wuduk je, tak wajib. Orang bukan Islam boleh wuduk tak? Boleh. Sah lah, dapat pahala lah. Kalau lepas tu dia masuk Islam, dapat pahala. Jadi isu dia sama juga. Dapat pahala. Sebenarnya, kita tengah cari apa tau. Ada dalil tak yang melarang? Ada dalil tak yang melarang? orang yang bukan amalan baik yang dilakukan oleh orang yang bukan Islam, pahala dia diangkat, diterima. Kalau dia mati dalam kafir, memang tak ceritalah ni, dia masuk Islam. Ada tak dalil yang mengatakan amalan pahala dia tak diterima? Daripada tadi kita cuma cakap amalan dia tak diterima, tapi kita tak pernah cakap pasal pahalanya. Dalil bahawa amalan dia tak diterima banyak. Ada beza amalan dengan pahala, eh? Amalan tak diterima jelas. Awak buka kitab-kitab fikir semua kata mesti Islam. Selagi dia tak Islam, satu abu pun tak sah. Tak sah. Tak sah. Semua berlaku bila dia jadi Islam. Baru dia jadi wali, baru dia boleh buat umrah, boleh buat haji. Orang kan tak buat, tak apa ni, buat haji, buat umrah, puasa, solat semuanya, dia bukan orang Islam. Amalan dia mana dia? Diterima dan dikira sah. Dia nyetes awak rata dia sah ke tidak, kena buat lagi tak? Ha, sebab tu saya kasi yang tadi tu, contoh dia. Tapi bila masalah pahala, tak ada pula dalil yang melarang. Dan tak ada dalil yang mengatakan dia diterima. Jadi dia masih lagi sama-sama sampai datang hadis ni. Dan dalam hadis ni ada sedikit punya dalil, kalau kita ijtihad, untuk mengatakan pahala dia boleh diterima. Apa pasal tak boleh? Apa pasal tak boleh? Tapi ni dia apa? Derma lillahi ta'ala ke, untuk usaha ke, untuk apa? Niat dia, eh? Dia cakap dia merdekakan, tapi dia tanya untuk siapa? Lillahi ta'ala ke, untuk lain-lain? Tapi diorang dah kenal Allah. Diorang kenal Allah. Tapi soalannya, tapi macam mana pun kalau kita lihat gitu, mereka tak ada tauhid, mereka syirik. Waktu tu dia untuk Allah, lagi sekejap dia untuk uzrah, kan? Tetap tak sah juga, kan? Pasal tauhid adalah asas pokok. Semua amalan tak sah. Itulah yang kita dah tahu daripada dulu, kan? Semua amalan tak sah kalau ada syirik. Tak, kalau ada syirik, jelas. Semua amalan dia batil. Batal. Jadi, sekarang kita taruh lah, eh, yang tadi tu. Nabi SAW kata, ada faedah. Awak masuk Islam pasal amalan baik yang awak lakukan. Maknanya, dan awak kalau lihat ibadat yang diberikan tu, saya tak cakap puasa, tak ada puasa kat situ, tak ada itikaf ke, tak ada solat. Tapi awak lihat benda dia punya ibadat adalah ibadat apa ni? Badaniah ataupun maliyah, iaitu ibadat sedekah, ibadat bebaskan hamba, ibadat silaturrahim yang pergi balik kepada orang lain. Dia bukan macam ibadat solat antara dia dengan Allah SWT. Tak. Itu bukan contoh-contoh ibadat dia. Jadi mungkin kita boleh bezakan. Pasal mungkin yang solat dan sebagainya khusus, lagi khusus daripada ibadat-ibadat yang ini. Jadi niat dia apa? Nak tolong orang miskin. Kenapa dia bebaskan hamba? Dia nak bebaskan hamba. Kenapa dia silaturahim? Nak silaturahim, benda-benda baik. Jadi sama ada untuk siapa ke untuk apa, dia memang nak buat baik. Dan dia tak ada agama waktu tu. Tak ada agama yang sah. Jadi kita katakan macam ikhlas lah. Ikhlas. Yang ni tak ada riak. Tak ada riak. Dan memang tak mungkin ada riak pasal tak ada Islam. Baik, kita balik pada tadi. Sebenarnya jawapannya betul. Cuma dia punya dalil saja. Betul mengikut Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi dan ramai lagi mengatakan orang hamba seorang yang apa ni kafir, amalan-amalan baiknya pahalanya diterima kalau dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam. Dalil dia adalah, dalil pertama adalah tidak ada dalil yang menafikan perkara tersebut. Itu pertama. Jadi berita gembira untuk orang yang bukan Islam nak masuk Islam. Jadi dua makna yang saya sebutkan sebelum ni pun betul juga. Tapi ini masalah pahala. Dan kita katakan pahala yang ditanya oleh Hakim bin Hizam, alias apa dia kata? Afiha ajrun. Adakah pahala di dalamnya? Dia tanya pahala. Dia bukan tanya sah ke tak sah, dia tanya pahala terus. Dan kata Imam Nawawi, ada dalam kitab siapa yang ada syarahnya, wa amma qaulul fuqaha, adapun kata-kata para fuqaha, la yasihhu minal kafir ibadatun, tidak sah ibadat daripada seorang kafir, walau aslama lam yu'tad dabiha. Kalau dia masuk Islam, tidak dikira dengan amalan-amalan tersebut. Amalan-amalan tersebut tak dikira. Jadi fuqaha cakap macam ini, tidak diterima ibadat orang kafir. Kalau dia masuk Islam, ibadat tu tidak dikira. Ini kita selalu dengar kan? Orang kafir, action-action baca Quran, orang kafir, solat, orang kafir, puasa. Fuqaha semua kata tidak, tidak sah. Ini semua orang tahu. Tidak, tidak sah. Dan kalau dia masuk Islam, amalan-amalan ni tidak dikira. Artinya kena buat balik. Kena buat balik. Ada khilaf lah, kena qada ke tak kena qada. Tapi kita cakap kan, tidak dikira. Tidak dikira. Maksudnya, kata Manawi lagi, famuraduhum annahu la yu'taddu lahu biha fi ahkami dunya. Maksud mereka adalah tidak dikira untuknya di dalam hukum-hukum dunia. Di dalam hukum-hukum dunia ini semuanya tidak tidak dikira. Walaysa fihi ta'arrud li thawabil akhirah. Dan dalam kata-kata tersebut tidak ada apa-apa sebutan ataupun tentang pahala akhirat. Mereka cuma cakap pasal hukum dunia, mereka tak cakap pasal pahala akhirat. Kalau ada seseorang yang berkata, fa in aqdama qa'ilun 'ala tafrih bi annahu idza aslama la yusabu 'alayha fil akhirah. Kalau ada orang kata dengan secara jelas bahawa seorang yang apabila masuk Islam, amalan-amalan baik dia tidak ada pahalanya di akhirat, rudda qawluhu bihadihi sunnati sahiha. Ditolak kata-katanya dengan hadis yang sahih ini. Jadi pada mereka, hadis sahih ini mengatakan ada pahala akhirat. Nabi kata, aslamta ala ma aslasta min khair. Adakah dapat pahala engkau masuk Islam pasal apa yang kamu lakukan daripada perkara yang baik. Waqad yu'taddu bi ba'dhi af'alil kuffari fi ahkamid dunya. Sedangkan sebenarnya boleh dalam beberapa perkara dikira beberapa perbuatan orang-orang kafir untuk hukum dunia pun. Jadi walaupun fuqaha kata amalan-amalan ibadat tak dikira, tapi sebenarnya ada yang dikira. Faqad qala al-fuqaha, sesungguhnya fuqaha telah berkata, idza wajaba 'alal kafir kafaratu zihar. Kalau seorang kafir ini telah wajib atasnya kafaratu zihar. Zihar, kita pernah ingat lagi, orang yang berkahwin lepas tu dia kata kau seperti ibuku misalnya, atau punggung ibuku, dia dah zihar. Hukum ni sebenarnya sama dengan orang kafir juga. Jadi orang Islam pun ada hukum zihar. Orang kalau bukan Islam pun dibuat macam itu, dia pun kena hukum zihar. Apa dia? Kafarah. Kafarah dia adalah puasa. Fakafara fi hali kufri. Maksudnya kalau orang kafir buat, dia kat dalam negeri Islam, kita suruh dia kafarah. Kemudian dia kafarahkan. Ajza'ahu zalika. Maksudnya kafarah dia, puasa dia tu, dia apa? Diterima. Diterima. Yang ni dia kena bebaskan hamba kan? Dia kena bebaskan hamba, dia diterima. Jadi fuqaha walaupun kata umumnya tak diterima, dalam bab ni mereka katakan diterima. Baik. Wa idza aslama lam tajib alaihi i'adatuha. Kalau dia masuk Islam, tidak wajib atasnya untuk ulangkan kafarahnya. Wakhtalafa ashabu Syafi'i. Adapun ulama-ulama mazhab Syafi'i rahimahullah, mereka berselisih pendapat, kalau seorang yang bukan Islam ni dia junub dan dia mandi kemudian dia masuk Islam, hal tajibu alaihi adatul ghusli am la? Wajib tak atasnya mandi, ulang mandinya ke tidak? Itu ada khilaf. Maknanya mazhab Syafi'i kata ada kata yang perlu ulang mandi, ada kata tak payah ulang mandi. Dan ini siapa cakap ni? Fuqaha. Jadi kalau dia nak cakap apa? Kalau dalam fi'il pun, dalam perbuatan pun ada khilaf, diterima, dikira atau tak dikira. Maknanya ada yang kata boleh dikira, lagi-lagi pahala lagi boleh dikira, apa larangannya? Dan hadis ini menyokong, hadis ini menyokong, sebab tu dia tarjihkan benda ni. وبالغ بعض اصحابنا dan telah berlebih-lebihan sebahagian daripada sahabat-sahabat kami, yakni mazhab Syafi'i, dan mereka berkata sah daripada setiap orang kafir semua taharah daripada mandi ataupun wuduk dan tayamum. Orang kafir kalau tayamum mandi semuanya sah. Kalau dia masuk Islam, dia boleh sembahyang dengan tahara tersebut. Jadi sampai macam itu. Kita kat sini tadi was-was lah. Jadi bila Imam Nawawi kata balagha, maknanya berlebih-lebihan, maknanya dia tak berapa setuju lah. Tapi dia tak kata pendapat dia, tapi dia, kita tahulah maknanya dia tak berapa setuju. Tapi itu bukan pokoknya. Pokoknya adalah pahalanya. Kalau fi'il boleh diterima sedangkan awak kafir, kirikan Allah SWT, pahala tentu-tentu sekali boleh diterima, kerana pahala adalah hukum akhirat, pahala bukan hukum dunia. Dan hadis ini sebenarnya menyokong aslamta ala ma aslafta laka minal khair. Jadi jawapan Nabi SAW adalah jawapan kepada soalan dapat pahala ke tidak. Dapat. Jadi apa-apa soalan dalam tentang hadis ini? Ini satu ilmu baru . Ada tentang siapa ni, Hakim bin Hizam kat bawah ni. Cerita sikit tentang Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Antara kelebihannya, wa min manaqibihi annahu wulida fi Ka'bah. Sahabat ini dilahirkan dalam Ka'bah. Kalau 1 juta orang, berapa orang yang dilahirkan dalam Kaabah? Maknya lahirkannya dalam Kaabah. Siapa dia? Hakim bin Hizam. Masya Allah. Itu antara kelebihan beliau. Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, tidak diketahui sesiapa pun yang kongsi fadilat atau kelebihan ini dengannya. Maknya satu dunia ni dia seorang aja yang dilahirkan dalam Kaabah. Yang kita tahu ni ulama-ulama mengikut ilmu dia lah, mungkin ada Allah Alam, tapi yang mereka tahu tak ada satu orang pun sampai dulu sampai sekarang yang dilahirkan dalam Kaabah. Masya Allah. Jadi satu kelebihan untuk Allah pilih dia suruh dilahirkan dalam Kaabah. Qala al-ulama, dan berkata pula ulama, wa min tarafi akhbarihi, daripada perkara yang pelik tentang berita-berita beliau, annahu asha 60 sanatan fil jahiliyah wa 60 fil Islam. Beliau hidup 60 tahun dalam jahiliyah dan 60 tahun dalam Islam. Jadi umur dia 120 tahun. 60 kafir tapi buat baik banyak, dan 60 tahun Islam buat baik macam tu juga, lagi banyak agaknya. Jadi dia antara orang yang masuk Islam lambat. Wa aslama amal fath. Dia masuk Islam tahun pembukaan kota Mekah tahun ke-8. Wa mata bil Madinah sana 54. Dia meninggal dunia di Madinah tahun 54 Hijrah. Jadi fayakunul muradu bil Islam min hayni zuhuri wa intishari. Wallahu a'lam. Jadi Hakim bin Hizam. Jadi jelas tentang hukumnya. Jadi kalau ditanyakan amal pahala orang kafir ni, apa ni, ibadah-ibadahnya dapat pahala tak? Dikira tak dapat pahala? Jawab kita ya. Apa dalil dia? Dalil dia ni, aslamta ala ma aslafta min khair. Selagi tak ada larangan, tak ada hadis yang menafikannya, kita tak kata tak ada. Tak, yang buat baik. Kalau dia puasa daripada subuh sampai maghrib, sama lah macam orang Islam buat. Sama kan? Dan apa saja dia buat macam orang Islam buat, yang ni dalam syariat Islam, dapat pahala. Tapi kalau tak macam yang syariat Islam, tak dapat lah. Tak ada, pasal memang tak ada dalam syariat Islam pun kena tetapkan. Dapat. Untung. Sebab kita mesti tahu diorang ni tak masuk Islam bukan pasal diorang tak nak masuk Islam, pasal belum dapat hidayah. Jadi alhamdulillah Allah, Allah tak rugikan diorang punya kebaikan. Punya kebaikan. Belum dapat hidayah. Malahum ini dalam surah Yud, surah Hud. Tak, kalau dia orang kafir, dia lakukan amalan-amalan baik, dia dapat dekat dunia saja, dia dapat pahala dunia. Bukan pahala lah, pahala tu daripada sudut orang puji dia, kalau sok khabar, orang sanjung dia dan sebagainya. Ya, dia tolong orang, dia pergi India, dia tolong orang-orang miskin, dia sedekahkan apa semuanya, dia susah payah ubatkan orang dan seterusnya. Kalau dia apa dapat kat dalam dunia, dia dapat kebaikan lah, dia dapat pahala lah, Allah berikan. Tapi ke akhirat dapat tak? Fahabita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu yaf'alun. Dia punya amalan semua batil. Semua tidak ada dapat apa-apa. Dan dijadikan haba'an mansura, jadi abu aja yang berterbangan. Debu yang berterbangan, tak dapat apa-apa. Sebab dia mati kafir. Sebab dia mati kafir. Satu abu pun dia tak dapat. Kita tengah cakap pasal orang yang lepas tu masuk Islam. Ni lain. Orang ni lepas tu masuk Islam. Jadi dapat juga dia punya pahala. Tapi kita tak boleh, apa ni, orang kafir tak boleh cakap nantilah aku masuk Islam. Nanti aku masuk Islam ni semua kira eh. Mana dia nak tahu dia mati dalam Islam sempat ke? Tidak, ni macam kita orang Islam juga. Nanti taubat semuanya diterima habis, semuanya semua dapat. Mana dia tahu dia dapat taufik untuk taubat sebelum dia mati. Jadi kalau nak faham betul, boleh faham betul. Nak faham salah, boleh abuse lah hadis-hadis macam ini. Jadi sebenarnya satu berita gembira untuk mereka yang masuk Islam. Jadi ada orang sedih, macam sahabat-sahabat 60 tahun amalan satu pun tak dikira. Sedih tak? Dan dia tak masuk Islam pasal tak dapat hidayat ataupun belum nampak, belum dengar dakwah lagi. Jadi cuba bayangkan dia dah masuk Islam, dah ikhlas, dah tahu, menyesal kan dia punya tu. Habis menyesal, tak dapat apa-apa. Dia kena start daripada zero. Jadi dengan hadis ini, Masya Allah, mereka akan rasa apa ni? Rasa gembira dan rasa cinta lah dengan Islam. Jadi tak ada salahnya yang Allah nak berikan pahalanya untuk mereka. Masya Allah, bapanya bagus. Kita boleh dakwahkan dengan orang bukan Islam macam ni. Jangan takut, yang kau amalkan ni masuk Islam dapat lagi. Lepas tu dalam Islam dapat lagi, tak dikurangi sedikit pun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Dalam Al-Quran pun ada. Orang yang beriman, amal saleh, kita tidak rugikan, tidak sia-siakan apa yang mereka lakukan daripada amal yang saleh. Jadi itu untuk orang yang beriman. Kalau untuk orang bukan Islam, dalil dia ada dekat sini. Kita tak pernah dengar satu dalil yang mengatakan dia tidak dapat pahala. Itu saja. Hadis berikutnya, bab sidqul iman wa ikhlasihi. Bab menerangkan tentang kejujuran iman ataupun kebenaran iman dan ikhlasnya iman. Qala Imam Muslim, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Idris wa Abu Muawiyah wa Waqi' an al-A'mash an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm suratul an'am shaqqa dhalika ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu ayyuna la yadhlimu nafsahu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم Yang maksudnya dengan sanadnya daripada Al-Qamah daripada Abdullah. Al-Qamah daripada Abdullah. Abdullah siapa ni? Abdullah bin Abbas ke Abdullah bin Mas'ud ke Abdullah bin Umar? Ke Abdullah bin Zubair? Macam mana awak tahu Abdullah bin Mas'ud? Kalau ulama hadis dia tahu sebab sebelum Abdullah tu siapa? Al-Qamah. Sebelum Abdullah tu siapa? Mereka tahu Abdullah bin Mas'ud anak murid dia siapa? Mereka tahu Abdullah bin Abbas anak murid dia siapa? Kalau Abdullah bin Umar anak murid dia siapa? Kalau Nafi' kita tahu Abdullah tu mesti Abdullah bin Umar. Kalau bin Abbas kita tahu dia anak murid dia. Kalau Abdullah bin Mas'ud biasa yang macam ini. Biasanya Abdullah dia tak sebutkan nama dia. Dia dah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil je, dia punya kaki macam jidi. Kecil je orang tahu kan. Dia tukang angkat kasut slipper Nabi SAW. Tapi dia antara orang yang awal masuk Islam dan paling alim dalam kitabullah. Dia berkata, apabila turunnya ayat allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm, yang maksudnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Ayat ni dalam suratul An'am. Orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, ada sambungnya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang ini akan mendapat keamanan dan mereka ini adalah orang yang mendapat petunjuk, muhtadun. Turun ayat ni, sahabat-sahabat jadi susah hati. Syaqqa zalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata macam ini memang tarbiyah untuk kita. Nak tahu fahaman salah, kita lihat ni. Turun ayat mereka jadi sedih. Ala ashabi Rasulullah SAW, sahabat-sahabat semuanya jadi susah, jadi susah hati, jadi rasa berat. Turun ayat ni mereka berat. Maknanya mereka bila baca, mereka bila dengar, mereka bukan baca dan dengar hafal dah terus gitu je. Mereka dengar, mereka faham apa maknanya dan mereka tadabbur. Dan mereka sampai dia berkesan atas diri mereka, mereka jadi susah hati. Dan mereka bila susah hati, mereka tak diam-diam aja. Mereka bincang sama sendiri. Macam mana Abdullah bin Mas'ud tahu sahabat-sahabat semuanya jadi susah hati? Maknanya dia bilang lah pada kawan dia. Dia bilang pada kawan dia, bilang pada kawan dia, alamak ayat ni turun, habislah kita. Maknanya orang dah tahu, dalam masjid orang dah tahu, kat luar masjid orang dah bincang-bincang sibuk pasal ayat ni. Kita kalau sibuk-sibuk pasal siapa menang bola, siapa ni semuanya kan. Tapi diorang baca ayat ni, diorang punya surat khabar adalah Quran. Tak ada surat khabar, diorang punya surat khabar adalah Quran. Lama ayat turun ni macam gini, macam mana Abdullah bin Mas'ud katakan mereka susah hati. Lalu mereka jumpa Nabi SAW. Mereka jumpa Nabi SAW, mungkin hantar wakil ataupun sama-sama pergi. Satu orang cakap, waqalu ayuna la yazlimu nafsahu, mana di antara kita yang tidak menganiayakan dirinya? Mesti ada orang yang menzalimi dirinya. Jadi orang yang zalim dirinya, dia tidak dapat keamanan dan dia tidak dapat petunjuk. Masalah ke tidak? Kalau tak dapat keamanan, habislah kita. Jadi mereka jadi susah hati. Jadi beriman tak cukup. Dalam ayat tu kata apa? Beriman tak cukup. Mesti tidak campurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Jadi mereka faham kezaliman ni apa? Yang zahir lah. Apa saja kezaliman. Lebih-lebih lagi daripada sudut maksiat. Semua maksiat adalah kezaliman. Mesti ada buat maksiat. Kurang-kurangnya pun dalam hati pun ada buat maksiat. Ada dengki, ada apa semuanya. Jadi kalau kita ada macam itu, Allah kata tak ada keamanan dan tak ada petunjuk. Jadi mereka jumpa Nabi SAW, mereka tanya. Lalu Nabi SAW pun menjawab, laisa huwa kama tazunnun, ia bukan sebagaimana yang kamu sangkakan. Yang ni kamu sangkakan bahawa kezaliman kat sini adalah maksiat biasa. Sebenarnya kata Nabi SAW, innama huwa kama qala luqmanu libnihi, ia adalah sebagaimana yang Luqman berkata kepada anaknya. Dalam ayat dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kau syirik dengan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi Nabi SAW kata bukan kezaliman tu maksiat-maksiat tu. Kezaliman tu adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Jadi apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi SAW sedang mentafsirkan makna zulum, makna kezaliman dengan ayat Quran yang lain. Jadi kita dapat tafsir daripada Nabi SAW dah tak payah ijtihad lagi lah. Zalim dalam ayat An'am tu adalah zalim yang dalam surah Luqman. Tapi adakah semua kezaliman dalam Al-Quran semua maknanya syirik? Tidak juga. Tapi yang untuk ayat ni tafsirnya adalah syirik. Dalam ayat-ayat lain kezaliman yang umum termasuk syirik. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini di bawah bab apa? Bab kejujuran iman dan keikhlasannya. Apakah kaitan antara hadis yang diriwayatkan ini dengan babnya? Apa kemana riwayat ini dengan kejujuran iman dan keikhlasannya? Ya, iman apa? Sejujur dengan ikhlas. Apa dalilnya daripada riwayat ini? Jangan syirik. Okey, betul. Itu satu jawapan eh. Untuk awak tengok yang belakang je. Jadi riwayat ini menunjukkan betul lah dengan bab dia, iaitu kalau iman tu mesti ikhlas, mesti benar, artinya dia tidak ada syirik. Syirik kan melawan atau menafikan ikhlas. Jadi iman tu mesti tak boleh ada syirik kerana yang menafikan ikhlas, mesti jujur. Tapi kalau daripada sudut lain, apa lagi kita boleh dapat? Kesungguhan para sahabat. Hasan, kesungguhan para sahabat. Kerana mereka bila turun ayat ni, mereka jadi susah hati. Itu menunjukkan iman mereka iman separuh-separuh ke, campur-campur ke, iman yang jujur. Iman yang jujur baru boleh rasa macam gini. Alah, tak apalah ayat ni, tak apalah. Mana macam gitu. Dia jujur betul-betul nak jaga iman dia. So ada dua eh. Satu daripada sudut hukum iman tu, lagi satu daripada sahabat. Iman sahabat tu begitu tinggi sekali, begitu ikhlas, begitu jujur, sampai mereka rasa susah hati. Kita boleh fahamkan daripada riwayat ni. Baik, faedah lain daripada hadis ini dalil untuk ahli sunnah wal jamaah bahawa maksiat tu bukan kekufuran. Betul eh? Maksiat bukan kekufuran. Sebab zulm tu sepatutnya maksiat. Tapi Nabi kata syirik. Maknanya maksiat tu bukan kekufuran. Yang syirik tu kekufuran. Lagi satu perkara adalah kefahaman sahabat. Kefahaman sahabat. Sahabat bila dengar ayat inna walam yalbisu imanahum bizulm, mereka yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka rasa susah hati sebab mereka faham ayat tersebut dengan sesuatu makna, dengan satu makna. Dan apakah makna yang difaham oleh sahabat ni? Kezaliman yang mana satu? Yang daripada sudut bahasa. Baik, apa yang kita tahu tentang kezaliman daripada sudut bahasa? Apa makna zalim? Maksiat yang mereka buat. Daripada sudut bahasa dia lebih halus daripada itulah. Ini kalau dalam Islam dia maksiat. Zulum asalnya adalah letakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Hikmah pula adalah lawan daripada zulum. Letakkan sesuatu dekat tempatnya, itu hikmah. Jadi kezalimannya awak letakkan sesuatu pada tempat yang salah. Jadi apa saja maksiat itu semua diletakkan sesuatu pada tempat yang salah. Jadi lebih umum daripada itu. Maksud saya sekarang sini adalah cara sahabat tafsirkan Quran. Mereka tak takwil. Mereka ambil zahir makna dia. Zulum dalam bahasa Arab ni dia. Dan maksiat salah satu daripada makna dia. Yang maksiat memang makna dia. Dan mereka faham. Dan daripada tafsir yang lebih kata orang tu lebih jelas lagi, lebih zahir adalah sampai dirasa pada diri awak. Tafsir ni dengan awak tulis makna dia macam itu, tu pun awak punya tafsir lah. Tapi kalau tafsir sampai rasa sendiri, maknanya itu betul-betul tafsiran dia lah yang mereka faham. Jadi dekat sini kita dapati bahawa para sahabat faham Quran mengikut bahasa Arab, mengikut zahir makna. Dan mereka takwilkan, mereka tafsirkannya apabila datang dalil daripada Nabi SAW. Jadi ini manhaj, manhaj tafsir, manhaj tafsir. Asal dia semua ikut zahir. Baik. Lepas tu dia beritahukan yang tafsiran yang betul ni. Baik. Hadis berikutnya, bab bayan annahu subhanahu wa ta'ala lam yukallif illa ma yutaq. Bab menerangkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebankan melainkan dengan apa yang mampu dilakukan. Kata Imam Muslim, haddatsani Muhammad ibn Minhal al-Dharir. Syekh dia Muhammad bin Minhal al-Dharir. Al-Dharir ni orang yang buta. Wa Umayyah ibn Bistam al-Aishi. Wa lafzu li Umayyah. Lafaz siapa pun dia bilang eh. Lafaz di Umayyah. Qala haddatsana Yazid ibn Zuraiq. قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Kita terjemahkan sini dulu ya, pasal dia panjang. Berkata Abu Hurairah, apabila turunnya ayat ini atas Nabi SAW, iaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah lah langit-langit, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kamu zahirkan apa yang ada dalam hati kamu ataupun kamu sembunyikan, Allah akan kira, Allah akan hukum, Allah akan yuhasibkum, hisab. Dan Allah akan mengampunkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah mengazab siapa yang Allah kehendaki. Wah, ini yang problem. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi Allah sebutkan rububiahnya dahulu. Segala yang ada dalam langit milik Allah SWT. Kita bukan nak ajar, bukan nak tafsir, tapi segala dalam langit, awak cuba bayangkan apa dekat dalam langit? Tak ada benda eh? Hitam je. Yang ada dekat dalam langit, tentang lagi banyak daripada apa dekat dalam bumi. Saya rasa memang lagi banyak. Memang lagi banyak daripada ada dalam bumi. Sebab satu planet tu je. Satu yang kita bintang kita nampak adalah satu apa dia panggil, galaksi. Satu apa? Satu sistem. Maksudnya matahari dengan dia punya planet-planet yang lain. Jadi langit lagi banyak daripada apa yang dalam bumi. Dan kita tengah cakap bukan satu langit, tapi tujuh petala langit. Tujuh petala langit. Yang kita lihat ni masih satu langit. Sejauh mata kita pandang ni satu langit. Ni masih langit dunia. Yang ada bintang ni masih langit dunia. Ada pintu boleh masuk next punya langit. Tu baru langit kedua. Takkan nampak langit kedua. Kalau betul ikut surah Ar-Rahman, manusia dengan jin tak boleh tembus langit yang pertama. Mereka sampai kat situ je, mereka tak boleh tembus. Kalau itu yang maksud sama eh. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Maknanya mereka sekarang masih belum sampai langit lagi. Langit dunia mereka belum tembus. Masih dalam langit dunia lagi. Baik. Jadi cuba bayangkan apa yang ada kat dalam tu semuanya adalah milik Allah SWT. Termasuk kursinya, arsnya, malaikat yang ada kat dalam dan sebagainya. Macam-macam. dan apa yang ada dalam bumi pun adalah milik Allah. Dalam bumi pun milik Allah. Angin yang nampak, yang tak nampak, yang atas tanah, yang bawah tanah, yang atas air, yang bawah air. Baik, semua kehidupan kat dalam, semua adalah milik Allah SWT. Sebab tu Allah kata lepas tu, kalau kamu zahirkan, kamu zahirkan apa yang ada dalam hati kamu, maknanya kamu cakap apa yang kamu rasa, ataupun kamu sembunyikan apa yang kamu rasa, Allah tahu. Bila Allah tahu, Allah kata apa? Allah hisab, Allah kira, Allah akan hukum. Ini yang masalah bagi sahabat. Yuhasibkum bihillah, dan Allah ampunkan siapa yang dikendaki. Maknanya apa yang ada daripada dalam hati awak, yang zahir, yang batin tu, ada salah tak? Kalau salah, Allah akan hukum juga. Ada yang Allah nak ampun, Allah ampunkan. Yang Allah tak nak ampunkan, Allah azab. Dan Allah atas sesuatu berkuasa atas setiap sesuatu. Kata Abu Hurairah, fashtadda zalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara ini berat atas sahabat-sahabat. Fa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma baraku ala rukab, dan mereka pun berlutut atas lutut-lutut mereka. Mereka datang jumpa Nabi sallallahu, mereka duduk. Mereka duduk berlutut tanyakan tentang ayat ni. Apa mereka tanya? Ai Rasulullah, kulifna minal a'mali ma nutiq, as-salah, was-siyam, wal-jihad, was-sadaqah. Wahai Rasulullah, kami telah dibebankan dengan amalan-amalan yang kami mampu laksanakan. Salat, puasa, jihad, sadaqah. Waqad unzilat alaika hadhihi al-ayah, sesungguhnya telah turun atasmu ayat ini, ayat yang tadi. Wala nutiquha, dan kami tak mampu nak laksanakan. Yang mereka rasa betul punya susah. Mereka berlutut ni cakap dengan Nabi SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturiduna an taqulu, kamu nak cakap macam orang-orang sebelum kamu cakap, kama qala ahlul kitabaini min qablikum, adakah kamu nak berkata sebagaimana ahli dua kitab sebelum kamu berkata? Ahli dua kitab tu adalah ahli Taurat dengan ahli Injil, Yahudi dan Nasrani. Mereka kata apa? Sami'na wa asaina, kami dengar dan kami ingkar. Bal qulu sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bahkan katalah, kami dengar dan kami taat, dan ampunkanlah kami, Tuhan kami, sesungguhnya kepada kamulah kami kembali. Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lalu sahabat-sahabat pun tujam juga cakap, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nabi ajar tujam juga mereka amalkan. Falam naqtara'aha al-qawm, zallat biha al-sinatuhum. Falam naqtara'aha al-qawm. Apabila kaum tersebut iktara, mana iktara, tak ada Iktara ada kalimah qara'ah juga. Apa mereka baca ayat tadi tu, lidah mereka jadi tunduk. Maksud dia apabila mereka amalkan apa yang Nabi suruh, kami dengar dan kami taat dan kami minta ampun, kepada kamulah kami kembali, mereka jadi jadi tunduk. Lidah mereka jadi tunduk, maknanya mereka jadi terbiasa dengan benda tu. Dan sebenarnya mereka, hati mereka pun tunduk. Jadi mereka, okey, kita insyaAllah, kita akan cuba juga. Kita tahu amalan kita yang zahir, yang batin akan dihisap. Sengaja ke tak sengaja akan dihisap. Tak apalah, kami kata kami dengar dan kami taat. Kami buat juga. Dan kami minta Allah SWT ampunkan dosa kita. Jadi ini berlaku satu zaman. Tak tahu berapa lama. Lepas tu turun pula ayat Allah SWT. Fi isriha. Lepas itu turun ayat ni. Ini sebelum turun ayat-ayat lain, turun ayat ni. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, dan begitu juga orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua mereka ini beriman pada Allah, pada Rasul, pada malaikat-malaikatnya, pada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun daripada rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka ni berkata, rasul dan orang beriman ni berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan ampunkanlah kami, sesungguhnya kepada kamulah kami kembali. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi turun ayat ni. Falamma fa'alu zalika, apabila mereka lakukan, Mereka lakukan? Mereka baca ayat ni. Nasahahallahu ta'ala. Allah SWT pun menasahkan ayat tadi. Fa'anzalallahu azza wa jalla. Okay, sebelum kita sambung ni, kita berhenti sekejap. Jadi mula-mula turun ayat, kalau kamu lakukan, kamu sembunyikan, kamu terang-terang, kamu akan dihisap. Mereka datang jumpa Nabi SAW, Nabi kata, cakap aja sami'na wa ta'na, jangan question. Cuba juga. Kena hisap pun kena hisap. Kalau kena hukum pun kena hukum. Tapi kata sami'na wa ta'na dan minta ampun. Dan minta ampun. Berat. Jadi masih berat lagi. Maknanya mereka masih lagi dibebankan dengan benda ni. Tapi mereka dah mula apa? Mereka mula doa, mereka doa, doa, mereka cakap sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sampai lidah mereka jadi tunduk, jadi mereka jadi biasa dengan perkara tersebut, dan hati mereka jadi tunduk. Tapi masih berat. Jadi mereka diuji tau. Dengan benda yang mereka tak boleh elak. Mana boleh elak benda yang dalam hati? Benda yang luar tu pun kadang-kadang tak boleh elak. Jadi apa saja mereka lakukan, mereka akan dihukum. Tapi selepas mereka biasakan, mereka tunduk, mereka biasa mereka lakukan, mereka taat juga, terpaksa pun mereka lakukan, Allah SWT angkatkan hukum tadi. Nasahallahu ta'ala. Lalu Allah SWT turunkan ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah SWT tidak membebankan satu jiwa itu melainkan dengan apa yang dia mampu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Apa kebaikan yang dia lakukan dia dapat, apa kejahatan yang dia lakukan dia akan ditulis. Tapi apa yang dia mampu saja yang akan dibebankan. Yang dia tak mampu tidak akan dibebankan. Jadi yang tadi tak mampu kan, jadi yang tadi dah dia angkat. Jadi dia tidak akan dibebankan dengan apa yang dia tidak mampu. Tapi amalan baik tetap dikira, amalan jahat tetap tetap dihukum. Tapi yang ayat pertama, sama ada dia sengaja ke tak sengaja, dia akan dihukum. Dalam hati pun kena hukum. Itu yang masalah dia. Buat dalam hati pun kena hukum. Jadi mereka tak boleh tahan. Kemudian Allah SWT ajarkan mereka doa lagi satu. Rabbana la tu'akhirna inna sina wakta'na. Wahai Tuhan kami, janganlah hukum kami jika kami lupa ataupun kami buat silap. Qala na'am. Kata Allah SWT, na'am. Apa maknanya? Ya. Yang ini Allah SWT, Allah SWT akan ampunkan mereka. Tak akan hukum mereka kalau mereka lupa atau mereka silap. Jadi setiap kali mereka doa ni Allah jawab tu jam juga. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan kau bebankan kami perkara-perkara yang memberatkan sebagaimana yang telah engkau beratkan, bebankan atas orang-orang sebelum kami. Allah kata, na'am. Ya. Jadi Allah tak akan bebankan umat Islam ini dengan apa-apa yang dibebankan atas orang-orang sebelum kita. Tak adalah kalau baju kena najis, kena koyakkan semuanya. Kita masih boleh cuci lagi, masih boleh pakai. Orang sebelum kita kena koyakkan, kena gunting. Najis saja kena. Harta ghanimah tak boleh dapat dan sebagainya. Semua benda-benda yang berat. Kalau kena salah saja, mereka akan kena buat lagi berat. Makin berat, makin berat. Tapi orang Islam, tidak. Allah dah ajarkan doa ni dan Allah jawab pula. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan wahai Tuhan kami, janganlah engkau membebankan kami apa yang kami tidak mampu laksanakannya. Ha, ini dia. Qala na'am. Dan Allah pun kata, ya. Wa'fu anna ufir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Qala na'am. Jadi semua ni Allah SWT ajar dan Allah jawab. Allah kabulkan. Hadis ini diriwayatkan sama juga dalam bab Allah SWT tidak membebankan apa yang tidak kita mampu. Jadi cuma yang mampu saja Allah bebankan. Beberapa faedah daripada hadis ini. Iaitu bahawa dalam Islam tidak ada benda yang kita dibebankan, yakni kita tidak dibebankan dengan perkara-perkara yang tidak kita mampu lakukan. Jadi ini umum syariat Islam. Kalau tak mampu solat diri, tak mampu, berat, awak tak payah solat diri. Tak payah solat tak payah solat diri. Awak solat duduk. Tak boleh solat duduk, awak solat apa, sandar. Awak solat baring dan sebagainya. Mana yang awak mampu. Puasa pun begitu juga. Kalau tak mampu puasa, buka. Batalkan puasa tersebut dan qada. Tak mampu qada, awak boleh bayar fidyah. Dan haji dan sebagainya, tak mampu, tak ada duit, tak payah pergi. Jadi tidak ada satu ibadat yang dibebankan atas kamu yang kamu tidak mampu. Tak ada duit nak kurban, tak payah kurban. Tak boleh jihad, tak payah jihad. Tak boleh belajar, tak payah belajar lah. Kalau tak boleh lah, kalau tak boleh. Jadi tak ada benda yang berat. Tak ada benda yang berat. Dalilnya adalah yang di dalam hadis ini. Dalam hadis ini ada ayat Quran lagi. Termasuk perkara-perkara yang kita tidak boleh kawal, yang ada dalam hati kita, yang kita tidak boleh kawal, pun Allah tak bebankan kita. Yang ini Allah tak hukum. Jadi kalau dalam hati ada rasa macam geram, marah dengan secara tidak adil, rasa dengki, rasa nak buat tak baik, macam nak curi aja, macam nak ambil aja, macam nak pukul aja, ni dalam hati lah, macam nak tidur aja, macam nak dia ada dalam hati dia kan, rasa macam nak batalkan puasa, macam tak nak solat je, macam masih dalam apa, dalam hati lagi, tak boleh kawal. Awak tak boleh kawal nak apa kan manusia kan. Dalam hati ni dia ada benda-benda macam gini, tak boleh kawal. Allah kata tidak akan dihukum. Kalau yang pertama kena hukum, tapi Allah punya sukalah. Allah nak ampunkan ke, Allah nak hukum juga. Tapi lepas ayat ini dia kata tak akan dihukum. Pasal tu tak boleh, tak mampu nak kawal. Jadi tidak dibebankan. Tidak dibebankan. Baik. Dan ni masalah usul fiqh Adakah orang Islam ni dibebankan dengan yajus? Boleh ke tidak boleh dibebankan dengan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan? Ada dua pendapat. Ada kata tak boleh, macam ikut hadis ini. Ada kata boleh. Ini adalah masalah usul fiqh. Faedah dia bila Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk apa? Untuk sembelih anak dia. Jadi mereka katakan sebenarnya ini buat sesuatu yang dia tidak mampu lakukan. Tapi Allah perintahkan lepas solat angkatkan. Mereka katakan boleh. Tapi berlaku ke tidak? Tak berlaku. Tapi boleh ke tidak? Boleh. Jadi ini masalah teori lah, masalah falsafah. Boleh ke tak boleh? Sama ada jadi ke tak jadi? Tak jadi. Kalau Allah nak, boleh ke tak? Boleh. Kalau Allah tak nak, apa ni, kalau tapi kalau berlaku ke tidak? Tidak berlaku. Jadi misal kata kalau awak tak mampu nak apa ni, nak lawan 10 orang misalnya, awak tak akan lawan 10 orang kafir misalnya. Awak cuma, awak tak mampu 2, awak tak payah lawan 2. Satu pun tak mampu, satu pun tak payah. Awak boleh lari lah kan misalnya. Jika contoh, tak akan dibebankan dengan satu perkara yang awak tidak mampu. Tapi itu dalam perkara biasa, dalam medan jihad awak mesti perang. Baik. Jadi itu faedah daripada ayat ini, bahawa tidak kita dibebankan dengan apa yang kita tidak mampu. Nah, ayat pertama. Masalah kedua dalam hadis ini masalah panjang, iaitu masalah nasakh dan mansukh. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata bahawa ayat yang pertama tu telah dimansuhkan dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemusykilannya, sebahagian ulama mengatakan ayat ini tidak mansukh. Ayat ini tidak mansukh. Kenapa tidak mansukh? Pertama sekali, ayat yang pertama tu bukan hukum. Ayat pertama tu adalah khabar. Allah mempunyai langit dan apa ni, segala di langit, segala di bumi. Kalau kamu gini, kalau kamu gitu, Allah akan gini dan gitu. Kata mereka ni khabar. Dan khabar tidak boleh mansukh. Tidak boleh dimansuhkan. Yang boleh dimansuhkan apa dia? Hukum. Hukum aja yang boleh dimansuhkan. Mansuh tu artinya angkat. Angkat. Istilahnya adalah angkat hukum. Letakkan dengan hukum lain, dengan apa ni, ayat lain. Dengan ayat lain tu betul-betul istilah dia lah. Tapi faham yang umum adalah angkat satu hukum dengan hukum lain. Kalau ini bukan hukum, mana pula datang mansukh? Mana pula datang mansukh? Habis kita pula cakap, habis sahabat tu kata kemudian Allah mansukhkan ayat tu. Habis Allah, apa ni, sahabat tu tak tahu ke apa dia cakap? Ataupun sahabat tu silap ke? Ataupun sahabat tu tak faham ke? Mereka kata ya, sahabat boleh ijtihad. Jadi mazhab mereka, kalau sahabat kata ayat ini dimansuhkan, hadis ini dimansuhkan, dia tidak hujah. Dia bukan hujah bahawa ayat itu mansuh ataupun hadis itu mansuh. Itu adalah ijtihad sahabat. Nasakh, mansuh ataupun tak mansuh, mesti lihat ada dia punya apa? Tarikh dia. Mesti lihat ni hukum yang dimansuhkan dengan kaedah-kaedah yang mereka tetapkan. Sekadar sahabat cakap mansuh saja, mereka tak boleh ambilkan jadi sebagai hujah. Itu ijtihad adalah ijtihad sahabat. Jadi ini mazhab pertama. Mazhab kedua pula, dan mereka ada hujah lain. Mereka katakan kalau kita faham betul-betul atau cuba tadabur ayat-ayat tadi, memang tak ada apa-apa pun. Tidak ada nasakh mansukh pun. Ayat pertama tetap ada. Kalau kamu zahirkan apa dalam hati kamu ataupun kamu sembunyikan, kamu akan dihisap kan? Kamu dihisap, kata Allah akan ampunkan dan sebagainya dan seterusnya. Artinya akhirnya Allah SWT tetap tidak akan hukum apa yang kita tak sengaja. Apa yang kita tak sengaja tetap Allah tak hukumkan. Jadi mereka faham tidak ada nasakh mansukh. Pendapat kedua mengatakan ada nasakh mansukh. Sebab sahabat kata ada nasakh mansukh. Dan sahabatnya kata-kata adalah hujah. Mereka lebih faham terhadap hadis yang dia riwayatkan daripada orang sebelum mereka atau selain daripada mereka. Jawapan tentang khabar tidak boleh mansuh. Mereka kata betul, khabar tidak boleh dimansuhkan. Tapi ini bukan sebarang khabar. Ini adalah khabar yang ada hukum. Apakah hukum dalam khabar ini? Kalau kamu zahirkan apa dalam hati kamu atau kamu sembunyikan, kamu akan dihisab. Lepas tu Allah suruh apa ni? Apa dia? Sami'na wa ta'na kan? Allah suruh diorang cakap sami'na wa ta'na bukanaka rabbana wa ilaikal masir. Ini bukan khabar biasa. Ini khabar dalam dia ada hukum. Allah perintahkan mereka dalam khabar ini suruh terima dalam hati. Dan Allah SWT suruh mereka sebut dengan lisan sami'na wa ta'na, dan suruh minta ampun berdasarkan penerimaan dalam hati tadi. Jadi itu khabar ke hukum? Hukum. Hukum apa? Hukum amalan hati dan hukum amalan lidah. Hukum ni faham ya, hukum? Hukum adalah kerana amalan. Hukum wajib ke, sunat ke, apa ke, dia berkenaan dengan amalan. Dia tak keluar daripada ni. Sama ada dia amalan hati, amalan lidah ataupun amalan perbuatan. Jadi dalam ini ada amalan hati dan amalan perkataan. Jadi hukum ni lah yang diangkat dengan ayat yang selepas itu. Jadi ini bukan sebarang khabar. Jadi itulah apa ni jawapan mereka terhadap pendapat pertama. Okey, bab nasakh mansukh. Okey, yang penting sekarang awak kena ingat, kalau khabar tak boleh masuk nasakh mansukh. Jadi kalau ada berita daripada Allah SWT tentang sifat-sifat Allah SWT ke, tentang syurga ke, tentang neraka ke, tentang pahala, tak boleh ada nasikh mansukh. Tidak boleh dimansuhkan dengan ayat lain ke ataupun ijma' ke. Tak boleh datang nasikh mansukh. Tak boleh takwil. Satu semua ulama' lorah ijma' bahawa apa ni khabar tersebut dimansuhkan. Tidak boleh. Dan ini kaedah pertama kaedah yang penting dalam akidah, iaitu dalam khabar tidak ada nasakh mansukh. Jadi awak tidak ada lain melainkan nak kena terima. Jadi awak tak boleh bawa hadis-hadis lain ke Quran-Quran lain, ayat-ayat lain untuk batalkan khabar dalam Quran. Tak boleh. Jadi kalau yang mereka lakukan dan mereka cuba batalkan ayat-ayat dalam Quran tu konon-konon dengan ayat-ayat lain, tak boleh datang nasikh mansukh dalam khabar. Yang ada cuma dalam hukum. Jadi kalau ada ayat-ayat dalam khabar yang macam bercanggah, dalam syurga ada gini, dalam ayat dalam syurga ada gitu, dia tidak ada nasikh mansukh. Semua kena terima. Semua kena terima. Jadi dia sama ada tambahan ataupun apa ni adalah khusus umum dan sebagainya. Ada beberapa perkara yang disebutkan oleh ulama, mungkin kita tak payah panjang-panjang. Jadi ada jawapan antara pendapat pertama, pendapat kedua dan nasakh ke mansukh ke. Yang penting khulasahnya adalah ini . Imam Nawawi pun mentarjihkan bahawa ayat ini memansuhkan ayat yang sebelumnya dengan nas Al-Quran, dengan nas apa ni sahabat tadi. Allahu a'lam. Okey, saya buka, ada apa-apa soalan? Sahabat baca lah. Kalau naam betul ya, soalan ni macam ni. Kita baca tadi bahawa apabila sahabat baca ayat tadi, baca doa-doa tadi, Allah kata naam. Soalannya adalah kita pula sekarang baca Quran ni, macam tadi kita baca ni, Allah kata naam ataupun tidak? Itu soalannya kan. Jawab kita ialah. Jawab kita apa? Setiap doa Allah jawab. Ini dah memang apa ni, hukum Allah SWT. Allah dah tetapkan macam itu. tidak semua doa yang sini semua dapat. Semua dapat. Abu Hurairah lah. Dalam riwayat lain qala qad fa'altu. Aku telah buat dah. Wahai Allah, janganlah kau bebankan kami dengan apa ni, apa-apa yang dibebankan atas kaum sebelum kami. Aku telah lakukan pun. Ya Allah, gini-gini Allah dah lakukan. Dalam riwayat yang kedua, yang na'am dia tukar kepada fa'altu. Jadi Allah dah ampunkan sahabat-sahabat, dah angkat dah semuanya beban-beban tu semua. Jadi dalam ayat ini sebenarnya banyak faedah ya. Dalam hukum, kalau awak bawa kereta tak sengaja langgar orang, langgar tiang ke apa semuanya ya, awak dihukum ke? Dihukum ke tak dihukum? Ha? Hukum Islam tak dihukum. Ini hukum Islam lah. Hukum apa lagi ya? Hukum Islam. Langgar harta orang ke, langgar orang sendiri, dosa ke tak dosa? Tak sengaja kan? Tak sengaja, tak mampu nak elakkan. Syarat dia adalah benda yang tak mampu awak elakkan. Jadi tak berdosa. Tidak berdosa. Kalau langgar? Tak ada kisah. Tidak. Kalau lalai. Kalau lalai dimaafkan ke tak jadi maafkan? Ngantuk. Jadi saya rasa kita kena fahamkan sikit tentang makna akhtana, kami silap. Makna nasina, kami lupa. Solat tak tahu berapa rakaat sembahyang kan. Quran baca salah-salah misalnya. Ada dua jenis, lupa dan silap. Satu lupa dan silap, yang betul-betul lupa dan silap, maknanya tidak disengaja kan, luar daripada kawalan, tak boleh dielakkan. Untuk jenis yang macam gini, lupa dan silap yang macam ini, Allah kata apa? Qad fa'altu. Kamu tidak akan dibebankan. Maknanya tidak ada dosa. Di sisi Allah SWT tidak ada dosa. Macam awak tak buat. Kalau kita kena hukum masalah, banyak benda kita tersilap. Tersilap cakap, tersilap tengok, tersilap dengar dan sebagainya. Baik. Yang lagi satu jenis, lupa dan silap adalah yang boleh dielakkan. Yang boleh dielakkan dalam kawalan kita. Artinya kita cuai, kita lupa, kita cuai, kita silap. Jadi lalai ni pun sebenarnya, tengoklah lalai tu apa. Lalai lah. Dah terlalai nak apa lagi kan. Yang ngantuk, dah terngantuk, nak apa lagi. Tapi ngantuk pasal sebab dia tahu dia boleh elakkan ngantuk tersebut, dan dia boleh elakkan perkataan tersebut, Dia akan dihukum. Dia akan berdosa. Dia tak akan berdosa kerana itu adalah tafrid. Itunya artinya adalah cuai. Cuai dia akan kena hukum. Dosa artinya dosa. Jadi dalam ihram, terlupa potong kuku, dosa tak? Tak dosa. Dalam ihram pakai minyak wangi, tak dosa. Memang tak ada apa-apa lah. Makan waktu buat puasa, tak dosa. Terlupa dan sebagainya, tidak dosa. Tersilap, macam-macam tersilap eh. Bunuh orang pun boleh tersilap. Kita dah belajar kan, bunuh orang. Dia nak tembak apa tu, binatang, dia tembak kawan dia baru atau apa pun ada keluar juga. Tak dosa lah. Artinya tak dosa, tak masuk neraka pasal tu ke dan dihukum. Baik. Untuk perkara yang antara dia dengan Allah SWT jelas tidak ada dosa. Islam tidak ada hukuman untuknya. Tapi untuk perkara yang hak-hak Bani Adam, hak-hak manusia, dan dia terlupa dan tersilap, dia tak berdosa tapi dia kena hukum dunia. Jadi kalau tersilap ambil barang orang, alamak tak berdosa. Tak apalah, benlah ambil lah. Dia kena pulangkan, kena pulangkan balik. Jadi kalau tersilap apa ni membunuh orang, dia kena bayar hukum hak manusia tersebut, bayar pampasan dia. Dan seumpamanya. Tapi kalau hak Allah SWT tidak ada apa-apa. Salat ke, puasa ke, terlupa ke, tersilap, semua dimaafkan. Allah Maha Pengampun, jadi Allah akan maafkan. Tapi manusia, manusia punya hak kena kena berikan. Tetapi ada perkara lain yang hak Allah SWT, tapi tetap hukum dunia dia kena bayar. Sebagai bagaimana kita contohkan tadi tentang ihram. Orang yang dalam haji ihram tak boleh gunting rambut, tak boleh potong kuku, tak boleh pakai minyak wangi kan. Dia terlupa. Dia pakai minyak wangi, dia gunting rambut dan dia apa? Potong kuku. Terlupa ni. Tidak berdosa tapi dia tetap kena bayar fidya. Dam, dia kena bayar dam. Betul eh? Ha, itu je yang lain. Itu lain. Lain daripada yang lain. Dan kalau siapa ingat lagi kita belajar bab haji, ada khilaf kalangan ulama. Ulama pakai haji, ayat ini katakan tak payah bayar dam pun. Tak payah bayar. Tak payah bayar. Tapi kita ada ayat lagi satu eh, yang ayat dalam haji tu yang yang rambut dia ada kutu kan sahabat tu, Nabi SAW suruh bayar dam. Oleh kerana itulah kita katakan dia lain daripada yang lain, dia khas. Di bab tu bab yang khas. Okay. Kesimpulannya, hadis yang kita baca tadi berkaitan rapat dengan kitabul iman. Berkaitan rapat dengan kitabul iman. Kita nak tengok sikit dalam bab ini. Iman eh, dalam bab iman ada hadis ini. Apa faedah atau apa kaitan hadis ini dengan kitabul iman? Kita kena tadabbur. Apa kena-kena hadis ini dengan iman? Cukupkan, lengkapkan faedah eh? Iman dalam, iman dalam hati ha? Amalan hati sebagian daripada, sebagian daripada iman. Boleh syarahkan lebih sikit? Ya? Niat amalan. Tak, yang yang tentang dia sebagian daripada iman, daripada mana awak dapat? Daripada hadis ni. Apabila Nabi SAW suruh mereka baca sami'na wa ata'na, mereka buat tanpa mempersoalkan. Jadi mereka buat tanpa mempersoalkan. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan amalan keimanan mereka. Jadi khulasahnya adalah sahabat lah kan. Lagi sekali macam yang tadi, yang tadi adalah sahabat rasa berat, rasa berat kan. Lepas tu mereka datang jumpa Nabi SAW. Yang ini lagi, lagi lebih, lebih apa ni, kata orang lebih, dia punya image lebih, lebih, lebih jelas kan. Mereka berlutut depan Nabi SAW eh. Jadi artinya iman tu adalah apabila awak dengar sesuatu, satu ayat, awak rasakan dia pengaruhikan kita. Dan itu adalah bab iman. Itu menunjukkan sidqul iman wa ikhlasihi wa ikhlasuhu. Kejujuran iman, kebenaran iman dan keikhlasannya, dan keikhlasannya. Tentang yang lain tu memang betul juga. Amalan hati dan amalan lidah adalah termasuk daripada daripada iman. Nah, tapi yang lebih zahir adalah amalan sahabat. Amalan sahabat iaitu iman sahabat. Baik, insyaAllah kita akan sambung dengan hadis-hadis yang berikutnya. InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Sebab sekarang belum ada tentang buku tak ada, saya fikir buku ni. Buat announcement pun kita tutup dulu eh, tutup. InsyaAllah kita apa ni, doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang manfaat dan memberikan kita taufik untuk beramal dengan apa yang kita pelajari. Aku qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.